Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan syiar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita dipertemukan kembali oleh Allah ta'ala di Masjid Agung Manunggal Bantul untuk kembali mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan agama kita sebagai bekal menghadapi kehidupan di dunia dan juga kehidupan kelak di akhirat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca salah satu pasal dari kitab tulisan Syekh Wahid Abdus Salam Bali yang berjudul As-Sarimul Battar Fittasadda Ala Au Fittasadda Lissaharatil Asyrar. Pedang yang terhunus untuk menantang para tukang sihir yang jahat. Pedang yang terhunus untuk menantang para tukang sihir yang jahat. Dan sebelum kita memulai membaca, ada baiknya kita peringatkan bahwa para tukang sihir, para dukun itu adalah hamba-hamba setan yang senantiasa menyesatkan manusia secara umum dan menyesatkan kaum muslimin secara khusus. Dan pekerjaan dukun ini adalah perbuatan yang kufur. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimunan nasa sihra. Dan Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir karena mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Jadi ilmu sihir, ilmu perdukunan itu adalah kekufuran. Dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi dukun, menjauhi sihir sejauh-jauhnya. Dan tidak pernah kita bersahabat dengan para dukun, apatah lagi meminta pertolongan kepada mereka, karena mereka adalah hamba-hamba setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun, mendatangi tukang sihir, au arrafan atau tukang ramal, fasaddaqa bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka ia sungguh telah kufur terhadap syariat yang diberikan, yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keimanan kita, keislaman kita bisa batal apabila kita percaya terhadap ucapan si dukun. Al-muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan pembahasan kita, kita akan membaca pasal yang ke-8 dari kitab ini tentang ilajul ain, pengobatan terhadap pandangan mata jahat. Wal adillah minal Qur'anil Karim ala ta'thiril ain, dan juga beberapa dalil dari Al-Qur'an bahwasannya pandangan mata jahat ini memberikan pengaruh bagi kita, terutama bagi anak-anak kita. Jadi pembahasan ini merupakan penyempurna dari apa yang telah kita sampaikan tentang metode pendidikan ala Nabi. Kita juga harus waspada agar anak-anak kita tidak terkena bahaya pandangan mata jahat. Allah Ta'ala mengatakan di dalam suratul Qalam, surat Al-Qalam, ayat 51, wa iyyakadul ladzina kafaru, dan hampir-hampir saja orang-orang yang kafir, la yuzliqunaka bi absarihim, menggelincirkan engkau hai Muhammad, memelantingkan engkau hai Muhammad, bi absarihim, dengan menggunakan pandangan-pandangan mereka. Lamma sami'u dzikr, ketika mereka mendengar Al-Qur'an, wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka mengatakan sesungguhnya Muhammad itu adalah orang gila. Sesungguhnya Muhammad itu adalah orang gila. Ini surat Al-Qalam ayat 51 yang menjelaskan tentang sikap yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika mereka mendengar bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka memandang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan hasad, dengan pandangan jahat. Pada akhirnya pandangan orang-orang kafir ini dikatakan oleh Allah hampir-hampir saja membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh terjungkal karena pandangan mereka. Dan ayat ini diterangkan oleh para ulama kita menjadi dalil tentang keberadaan al-ain atau pandangan mata jahat, sekaligus menjadi koreksian bagi keyakinan sebagian kaum muslimin di tempat kita ini. Mereka mengenal apa yang disebut dengan keneng sawan atau sawangan. Mereka meyakini bahwa setiap orang yang pergi dari layat, pergi dari, pulang dari takziah, kemudian berpapasan dengan anak kecil, kita menggendong anak kita yang masih bayi, ketemu dengan orang pulang dari takziah, kita dilarang bertegur sapa dengan mereka. Kalau kita bertegur sapa dengan mereka, maka anak kita akan terkena sawangan. Ini adalah keyakinan yang keliru. Dan mereka juga meyakini setiap orang pulang dari layat, pulang dari takziah, sebelum memasuki rumah mereka harus cuci tangan, cuci muka, dan cuci kaki untuk menghilangkan pengaruh dari sawangan. Ini adalah sebuah keyakinan yang keliru, karena tidak ada syariat untuk berwudu, tidak ada syariat untuk mandi bagi orang yang pulang dari takziah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawaddha." Barang siapa memandikan mayit, hendaknya ia mandi. Dan barang siapa menggotong mayit, hendaknya ia berwudu. Jadi syariat mandi berlaku untuk orang yang memandikan mayit, dan perintah wudu berlaku untuk orang yang ikut membawa, menggotong peti jenazah atau menggotong mayit. Adapun orang yang sekedar takziah saja, tidak ada syariat mereka diperintahkan untuk berwudu atau untuk mandi. Akan tetapi pandangan mata jahat ini bisa berasal dari siapapun. Apakah itu dari orang kafir, apakah itu dari orang Islam, selama hati mereka menyimpan keburukan jiwa berupa rasa hasad, berupa rasa heran, berupa rasa takjub, kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika itulah pandangan mata bisa menyebabkan objek yang dipandang menjadi sakit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil dari hadis Ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah ta'ala senantiasa meridhai keduanya, meridhai Abdullah dan meridhai ayahnya yaitu Abbas. Qala Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ainu haqqun, pandangan mata jahat itu benar adanya. Walau kana sayyun sabiqal qadar, seandainya ada sesuatu sabaqal qadar yang mendahului takdir, la sabaqat hul ain, maka niscaya al ain, maka niscaya pandangan mata jahat akan mendahului takdir. Wa idza ughtusiltum faghsilu, apabila engkau diminta untuk mandi maka mandilah. Ini hadis sahih riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya. Dan nanti akan datang penjelasan tentang makna jika engkau diminta untuk mandi maka mandilah. Ketika kita menerangkan tata cara mengobati orang yang terkena gangguan pandangan mata jahat. Wa an Jabir, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ainu, pandangan mata jahat itu, tudkhilur rajul al-qabra, mampu menjerumuskan seorang lelaki ke dalam lubang kuburan. Maknanya, seseorang yang terkena pandangan mata jahat, ia bisa mencapai, gangguan tersebut bisa mencapai pada taraf kematian. Itu makna sabda Nabi. Pandangan mata jahat memasukkan seseorang ke dalam liang kubur. Jadi kita harus hati-hati. Ada orang kena pandangan mata jahat meninggal dunia. Ada pula anak-anak kecil terkena al-ain, dia meninggal dunia. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, wa tudkhilul jamalal qidra, dan pandangan mata jahat itu mampu menjerumuskan seekor unta ke dalam panci, ke dalam kuali. Maknanya unta yang terkena pandangan mata jahat dia bisa mati, kemudian dimasak di dalam kuali, di dalam panci. Ini hadis riwayat Abu Nuaim dan dihasankan oleh Al-Imamul Albani di dalam kitab Silsilatu Al-Ahadis As-Sahihah. Hadis yang kedua ini para jamaah sekalian memberikan pelajaran kepada kita bahwa pandangan mata jahat pengaruhnya tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi pengaruh jahat dari al-ain ini bisa pula menimpa hewan dan binatang. Bahkan sebagian ulama mengatakan pandangan mata jahat, pengaruh jahatnya berpengaruh juga kepada benda-benda mati. Oleh karenanya, sebagian ulama melarang kita dari memfoto anak-anak kita kemudian dipasang di sosial media, dipasang di tempat-tempat umum, karena di sana banyak orang yang berpotensi untuk melontarkan pandangan mata jahat. Dia melihat foto anak kita, kemudian anak kita akan jatuh sakit karena sebab al-ain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama kita menjelaskan bahwa pandangan mata jahat itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ainul hasad, pandangan orang-orang yang hasad, pandangan orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki, dan orang-orang yang memiliki niat jahat kepada kita. seperti orang kafir tadi. Disebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat 51, ia memandang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan hasad, pandangan iri, pandangan jahat, sehingga pandangan mereka hampir-hampir saja membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh terpelanting. Ini kelasnya seorang nabi, dan bukan sembarang nabi, tapi dia adalah nabi yang paling utama, masih bisa kena pengaruh al-ain. Apalagi kita, manusia biasa yang bukan nabi, yang sering lena di dalam berzikir, dan kita sering tidak menyebut nama Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita lebih berpotensi lagi untuk terkena al-ain. Efek al-ain itu macam-macam. Ada yang menyebabkan sakit, ada yang menyebabkan jatuh, ada yang menyebabkan gangguan fisik, bahkan ada yang sampai mencapai derajat kematian. Kemudian yang kedua adalah ainul ijab, pandangan mata orang-orang yang takjub, orang-orang yang heran, orang-orang yang gumun melihat sesuatu dan memandang dengan pandangan takjub, dengan pandangan heran, dengan pandangan yang tajam. Orang yang dipandang itu bisa akan jatuh sakit, atau jatuh terpelanting, atau bisa mati, atau terkadang dia tidak bisa bicara. Kalau anak-anak kemudian akan menangis, tidak mau menyusu kepada ibunya, dan seterusnya berupa kejanggalan-kejanggalan yang tidak bisa dideteksi oleh para ahli medis. Dalil tentang ainul ijab ini, apa yang disebutkan dari Abi Umamah, an Abi Umamah ibni Sahl ibni Hunais, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunais. Qala, Abu Umamah mengatakan, igtasala Abi Sahl ibni Hunais bil kharar, satu ketika ayahku yang bernama Sahal bin Hunaif mandi di Al-Kharar, wadin min audiyatil Madinah, yaitu satu sendang, satu danau kecil mata air yang ada di kota Madinah. Fatara'a jubbatan kanat alaihi, Sahal bin Hunaif kemudian melepaskan jubah yang ia kenakan. Wa Amir bin Rabi'ah yang dur ilaihi, dan ketika ia melepaskan jubah itu, ada sahabat lain bernama Amir bin Rabi'ah, dia melihat kepada Sahal bin Hunaif. Wa kana Sahlun shadidal bayat, dan Sahal bin Hunaif itu adalah seorang sahabat yang sangat putih kulitnya, hasanal jildi, kulitnya itu sangat indah. Faqala Amir, dan Amir ketika melihat kulit dari Sahal bin Hunaif mengatakan, ma ra'aitu kal yaumi wala jilda makhba'atin adra, aku tidak pernah melihat seperti hari ini ada kulit yang lebih indah dari kulit wanita yang di apa itu, wanita muda yang di pingit. Saya belum pernah melihat kulit yang indah, yang lebih indah dari kulit wanita yang berada di dalam pingitan. Ketika Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunais dengan pandangan takjub, pandangan heran, melihat keindahan kulitnya, tiba-tiba Sahal bin Hunais ini sakit dan dia jatuh. Wastadda wa'quhu, dan sakitnya menjadi bertambah parah. Fa ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu biwa'kihi, dengan sakitnya Sahal bin Hunaif. Faqila lahu, dan dikatakan kepada Nabi, sakitnya ini ma yarfa'u ra'sah, sampai-sampai Sahal bin Hunayf tidak mampu mengangkat kepalanya. Kata orang Bantul, tidak bisa tengel-tengel karena saking sakitnya yang luar biasa. Faqala, Nabi kemudian bertanya, hal tattahimuna lahu ahadan, apakah kalian mencurigai satu orang yang memandang Sahal bin Hunayf dengan pandangan tajam, dengan pandangan yang sangat aneh? Qalu, para sahabat mengatakan, Amirabna Rabi'ah, orang yang melihat Sahal dengan pandangan aneh tadi adalah Amir bin Rabi'ah. Fada'ahu Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas memanggil Amir bin Rabi'ah. Fataghidhu alaihi faqal, dan Rasulullah murka kepada Amir bin Rabi'ah. Ala ma yaqtulu ahadukum akhah, berdasarkan apa salah seorang dari kalian mau membunuh saudaranya? Rasulullah marah kepada Amir bin Rabi'ah. Apa alasannya kok engkau ingin membunuh saudaramu? Amir bin Rabi'ah merasa heran dan aneh. Kenapa? Saya tidak ada niat membunuh. Saya tidak menusuk Sahal bin Hunayf. Saya tidak memukulnya dengan pedang. Ala barrakta, tetapi Rasulullah mengatakan, bukankah engkau melihatnya dengan pandangan takjub, dengan pandangan tajam, dan engkau tidak mendoakan keberkahan untuknya? Maka disyariatkan untuk kita semua, ketika kita melihat orang lain yang membuat kita takjub, melihat anak-anak kecil yang lucu, yang tampan, yang cantik, maka kita mendoakan keberkahan bagi orang tersebut dengan mengatakan, barakallahu fikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi engkau. Tidak hanya sekedar melihat saja dengan pandangan takjub, karena penglihatan itu bisa mencelakakan orang lain. Kemudian Nabi mengatakan, irtasillahu, mandilah engkau wahai Amir bin Rabi'ah untuk saudaramu Sahal bin Hunayf. Faghassala Amir wajhahu wa yadayhi wa mirfaqaihi wa rukbataihi wa atrafa rijlaihi wa dakhilata izarihi. Kemudian Amir bin Rabi'ah mencuci wajahnya, mencuci kedua tangannya sampai kedua sikutnya, dan mencuci kedua lututnya, dan mencuci ujung-ujung kakinya dan apa yang ada di dalam sarungnya. Fi kidahin, dalam sebuah ember. Thumma subba alaihi min waraih, kemudian air bekas mandi tadi diguyurkan dari sisi belakang tubuh, dari sisi belakang tubuhnya Sahal bin Hunayf, diguyurkan dari kepala, dari sisi belakang, agar airnya merata ke seluruh tubuh. Fabari asahlun min sa'atihi, setelah diguyur pakai air tadi, Sahal bin Hunayf langsung sembuh seketika itu pula, tidak menunggu hari kedua. Begitu diguyur langsung sembuh seketika itu pula, tangi jenggelek seperti tidak ada sakit apa-apa. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa shahahahu al-Albani fi sahihil Jami'. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Sahihul Jami'. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dari riwayat ini yang terbaru yang kita bacakan ini menjadi penjelas bagi riwayat yang tadi. Idza ughtusiltum faghsilu, jika engkau diminta untuk mandi maka mandilah. Maknanya, kalau kita melihat orang kemudian orang itu menjadi sakit, keluarganya datang kepada kita meminta kita supaya mandi, ya kita mandi. Kemudian air bekas mandi diguyurkan kepada orang yang terkena pandangan mata jahat. Ini adalah tuntunan syariat ini adalah ajaran sunnah yang diwariskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Dan kita tidak membutuhkan dukun, kita tidak membutuhkan tukang sihir. Tetapi orang Islam yang tidak mengaji, tidak menuntut ilmu agama, ia seringkali bingung dihadapkan pada kasus-kasus seperti ini. Kemudian dia akan pergi ke dukun dan menggadaikan akidahnya, menggadaikan keimanannya. Maka di dalam sunnah itu terdapat kejayaan, di dalam sunnah terdapat kebaikan, di dalam sunnah terdapat keselamatan bagi orang-orang yang mau berfikir. Tetapi orang yang tidak ngaji sunnah, dia akan melakukan banyak kekeliruan tanpa ia sadari. Kekeliruan itu semakin banyak, bertumpuk-tumpuk, dan kelak akan berubah menjadi dosa di akhirat yang akan memberatkan kita kehidupan di akhirat kelak. Memberatkan kehidupan kita kelak di akhirat. Para ulama mengatakan, masalul jahili an dinihi radin biqaidihil jahulil ha'iri kabahimati amya'i qada zimamaha a'ma ala iwajit tariqil jairi. Perumpamaan orang yang tidak mengaji agama seperti seekor kuda yang buta ditunggangi oleh penunggang kuda yang buta, dan ia berjalan di atas jalan yang berkelok-kelok lagi berbahaya. Orang yang tidak ngaji sunnah, dia akan terjerumus di dalam kesesatan, di dalam kekufuran, di dalam kesalahan, dalam keadaan ia tidak menyadarinya. Dan itu adalah kerugian yang paling besar. Jadi sebaliknya kita, apabila telah dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis-majelis ilmu, duduk di tempat-tempat pengajian, kita harus mensyukurinya. Kita harus mensyukurinya. Karena itu adalah kenikmatan besar yang akan membawa manfaat bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ilajul ain, mengobati orang yang terkena gangguan pandangan mata jahat. Bagaimana cara mengobatinya? Seperti tadi disebutkan di dalam wahyu, disebutkan di dalam hadis Nabi yang sahih, apabila diketahui siapa orang-orang yang melihat dengan pandangan aneh, dengan pandangan tajam, pandangan yang fokus, kemudian kita menjadi sakit, anak-anak kita menjadi sakit, menjadi rewel. Nanti akan saya bacakan kisah nyata yang dituliskan di dalam kitab ini tentang beberapa kasus orang yang terkena gangguan pandangan mata jahat. Kita segera mencari si pemilik pandangan tadi dan meminta kepadanya untuk mandi, ya, dengan tata cara yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu mencuci mukanya, mencuci tangannya yang kanan dulu, kemudian yang kiri, dan mencuci sikutnya, mencuci kaki sampai kedua lututnya dan ujung-ujung kaki, kemudian mencuci apa yang ada di dalam sarung, maknanya diguyurkan semua ke seluruh badan. Kemudian air bekas mandi ini diguyurkan sekali guyur pada diri orang yang sakit, dimulai dari belakang kepalanya supaya air menyebar merata ke seluruh tubuhnya dan ia akan diberikan kesembuhan. Zaman dulu terjadi di zaman Nabi, yaitu kisah dua orang sahabat yang mandi di Telaga Al-Kharar di Madinah. Dan di zaman sekarang pun juga banyak kasus seperti itu. Beberapa ustaz ditelepon dari kampungnya, si fulan ini sakit begini, begini, begini, begini, begini. Ketika ditanya apakah dulu pernah dipentelengi sama orang lain, iya, carilah orang yang menteleng tadi, minta mandi, kemudian diguyurkan. Itu sakit 6 bulan, gak bisa jalan, gak bisa apa-apa, tele-tele, diguyurin, langsung bangun seketika. Itu kejadian di zaman kita ini. Jadi kejadian ini terulang sebagaimana dialami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cara yang paling mujarab, cara yang paling mandi untuk mengobati orang terkena gangguan pandangan mata jahat. Kalau orang yang melihat dengan pandangan aneh itu sudah pergi keluar pulau, keluar negeri, ke Sumatera, ke Sulawesi, ke Papua, naik pesawat, apa yang bisa kita lakukan? Diteleponlah orang itu, kita minta dia supaya mandi, kemudian airnya dikirim lewat JNE, lewat pos, lewat jasa-jasa pengiriman barang. Kalau ternyata dia pecah di jalan, kita telepon lagi, suruh mandi lagi, dikirimkan ulang. Kemudian air ini kita guyurkan ke badan anak-anak yang sakit. Itu opsi yang kedua. Opsi yang selanjutnya disebutkan di sini pada halaman 220. Tada yadaka ala ra'sil musab. Engkau meletakkan telapak tangan kananmu di atas kepala orang yang sakit. Wataqulu, kemudian engkau membaca doa. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama. Allahumma ya Allah rabban nas, Tuhannya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah rasa sakit, washfi, dan anugerahkanlah kesembuhan. Anta syafi, engkau adalah zat yang maha memberi kesembuhan. La shifa'a illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan melainkan dari engkau datangnya. Shifa'an la yughadiru saqama, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Jadi kita baca doa ini berulang-ulang di waktu pagi, sore. Ya, cara yang kedua ini lebih memakan waktu yang agak lama. Tetapi insya Allah jika kita yakin terhadap kemahabesaran, kemahaagungan Allah Ta'ala, kita pegang kepalanya dan kita baca doa ini berulang-ulang 3 kali, 7 kali, pagi, sore, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menganugerahkan kesembuhan. Doa ini dituliskan di dalam banyak sekali kitab, dinukilkan di dalam kitab Fiqhul Adaiyati Wal Adkar karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dan versi Indonesianya bisa kita dapatkan dari buku kecil berisi doa sehari-hari, judulnya Doa dan Wirid Sehari-Hari Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tulisan Syekh, siapa itu namanya? Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah, yang baru beberapa waktu yang lalu beliau meninggal dunia. Dan kitab kecil ini judul aslinya adalah Hisnul Muslim, Benteng Seorang Muslim dari gangguan-gangguan pandangan mata jahat, dari gangguan santet, gangguan sihir. Judul aslinya adalah Benteng Seorang Muslim, diterjemahkan dengan judul Wirid dan Doa Sehari-Hari Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita bacalah doa itu. Atau cara yang ketiga, tada yadaka ala makanil alam, engkau meletakkan telapak tangan kananmu di lokasi yang sakit. Misalnya yang sakit kepalanya, kita pegang kepalanya. Yang sakit lututnya, kita pegang lututnya. Yang sakit perutnya, kita pegang perutnya. Watarqihi biswar, dan engkau membacakan ruqyah dengan surat-surat sebagai berikut. Yang pertama adalah suratul ikhlas, surat al-ikhlas atau surat kulhu. Yang kedua wal falak, surat al-falak. Yang ketiga adalah surat an-nas, surat kul a'udhu birabin nas. Kita pegang anaknya yang sakit, apa perutnya mules-mules karena terkena pandangan mata jahat, dan kita tidak tahu karena anak ini tadi pagi diajak ke pasar, dilihat oleh orang banyak, sampai ke rumah dia sakit. Kita pegang bagian yang sakit, kemudian kita membaca surah kulhu, falak, dan surat an-nas. Kul a'u au kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai satu baca Selesai baca satu surat, kita tiupkan di tempat yang sakit. Selesai surat Al-Falaq, kita tiupkan. Selesai surat An-Nas juga kita tiupkan. Ini dilakukan dengan rutin setiap hari, pagi, sore, setelah anak bangun dari tidur, setelah subuh, dan setelah asar. Ya, kita ruqyah, kita baca doa-doa dan surat ini, insyaallah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesembuhan dari sisinya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, idza maridtu fahuwa yashfini, jika aku sakit maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menyembuhkan aku. Bukan dukun, bukan malah pergi ke dukun, anaknya mencicil dibawa pergi ke dukun, ini tidak akan mendapatkan kesembuhan. Justru kita menggadaikan akidah kita, dibawa pergi ke dukun, dibacakan mantra-mantra yang beraroma syirik, yang beraroma klenik, ya, kemudian diludahi anak kita, kecah kecuh, kecah kecuh, padahal dukunnya tidak gosok gigi. Anak kita tidak sembuh, malah kepalanya baunya enggak karu-karuan. Itu adalah musibah yang dibawa oleh para dukun. Dan selanjutnya adalah yang tidak kalah penting dari pengobatan, yaitu pencegahan. Karena orang-orang bijaksana dari kalangan ahli agama, dari kalangan ahli medis, para dokter mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita pengen badan kita sehat, kemudian kita meluangkan waktu untuk olahraga supaya kita terjaga dari penyakit, atau kita nunggu jantungnya dipasang ring dulu baru nyari obat? Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah mencegah sebelum mengobati. Dan pencegahan yang paling utama dan pertama, kita hendaknya memasyarakatkan kaum muslimin, membiasakan kaum muslimin dengan zikir-zikir syar'i. Ketika melihat orang dengan pandangan takjub, dengan pandangan heran, melihat anak kecil ya karena lucu, karena anak ini lincah, biasakan lisan kita untuk mengucapkan barakallahu fikum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi engkau nak, atau kita mengucapkan masya Allah. Bagi orang-orang yang tua, ketika sedang menggendong anaknya, melihat anaknya lucu, jangan hanya sekedar tersenyum lebar. Anakku ini ganteng, anakku ini lucu, anakku ini cantik jelita, dan anakku pinter. Jangan seperti itu. Ketika kita melihat anak kita dan kita merasa takjub, kita merasa heran karena kelebihan yang ada pada mereka, kita membaca masya Allah la quwwata illa billah, masya Allah la quwwata illa billah. Ini adalah kehendak Allah, tidak ada kekuatan kecuali asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar pandangan kita kepada anak-anak kita tidak membawa musibah, tidak membawa penyakit, tidak membawa kecelakaan. Ini yang pertama. Jadi kita membiasakan lisan kita mendengar, melihat sesuatu yang menakjubkan, kita membaca masya Allah la quwwata illa billah, atau barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, kita membaca zikir pagi dan petang. Membaca zikir pagi dan petang, karena zikir pagi dan petang ini menjadi benteng bagi kita dari segala mara bahaya, baik yang fisik maupun yang non fisik, baik yang medis maupun yang non medis. Al-Imamul Albani rahimahullahu ta'ala pada usia 80 beliau masih menyetir mobil dengan kecepatan sangat tinggi, melebihi para pemuda. Usia 80 tahun nyetir mobil 100 km/jam, horor apa tidak kira-kira? Saya saja tadi kesini tidak berani lebih dari 70-80, horor itu. Tapi Al-Imam Albani pada usia 80 tahun nyetir mobil ngebut. Ketika ditanya, kenapa kok pandanganmu masih tajam pada usia setua ini? Beliau mengatakan, saya tuh sering mendalamkan zikir, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah sehatkanlah badanku. Ya Allah sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah sehatkanlah kedua mataku. Sehatkanlah pandangan mataku. Sampai usia segitu tidak pakai kacamata. Karena apa? Sehat. Sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama zikir bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan menyebut asma Allah, tidak ada yang bisa memberikan madharat. Makhluk penghuni langit, makhluk penghuni bumi, tak ada yang mampu memberikan madharat, dan Allah itu zat yang maha melihat, Allah itu zat yang maha mendengar, Allah zat yang maha mengetahui. Doa ini dibaca 3 kali setelah sholat subuh, 3 kali setelah sholat asar, ya, sehingga Allah akan melindungi kita dari berbagai mara bahaya. Untuk anak-anak bagaimana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mendoakan cucunya dengan lafaz doa u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. U'idzuka, aku memintakan perlindungan untukmu, bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah yang maha sempurna, min kulli syaitanin wahammah, dari gangguan setiap setan, agar anak-anak kita tidak diganggu oleh setan. Apakah setan bisa mengganggu anak? Bisa. Apakah setan bisa menculik anak? Bisa. Ya, singgasananya Ratu Bilqis yang ada di Yaman itu bisa digondol oleh jin ke Palestina dalam hitungan sekejap saja. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis ke sini? Jin berdiri, saya, wahai Nabi. Kapan engkau bisa mendatangkannya? Sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, singgasana sudah sampai ke sini. Itu kursinya raja, digondol oleh jin dalam hitungan waktu yang singkat, apalagi anak-anak kecil. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, idza kana junhul lail amsiku sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idzin wa idza zahabat fahmatul isya fakhalluhum. Apabila telah datang malam, matahari telah tenggelam, telah terdengar azan maghrib, tahanlah anak-anak kalian, rangkullah anak-anak kalian, karena setan waktu itu sedang ganas-ganasnya. Apabila telah berlalu waktu sholat isya, lepaskan anak-anak kalian. Ini juga petunjuk Nabi. Wa khairul huda huda Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ini, anak-anak kecil, kalau sudah waktu maghrib, bawalah ke rumah. Jangan dibiarkan main di luar rumah. Tutuplah pintu dengan menyebut asma Allah, bismillah. Kalau mau diajak ke masjid, digandeng. Jangan disuruh duluan sana, nanti bapak nusul. Ya, kamu duluan, bapak tak mandi dulu. Pergi ke masjid, tahu-tahu enggak pulang ke masjid. Di masjid juga enggak ada. Terus kemana? Beli somai. Enggak ketahuan, enggak pamit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Jadi anak-anak kita perlu didoakan setiap kali bangun, setiap kali setelah asar, dengan doa tadi, agar ia terlindungi dari gangguan setan. Min kulli syaitonin wa hammah. Apa itu hammah? Zawatis sumum. Setiap binatang yang memiliki racun dan bisa. Anak kita akan dilindungi oleh Allah dari binatang berbisa. Apakah semut, apakah kalajengking, ular yang mematikan, ketonggeng, kelabang, dan binatang-binatang berbisa lainnya. Saya baca berita di daerah Nusa Tenggara Barat, ada seorang anak umur 5 tahun meninggal dunia di kebun karena dipatok ular, disengat oleh ular berbisa. Yakin mesti orang tuanya tidak pernah membacakan doa perlindungan kepada anak-anak mereka. Demikian pula baru beberapa hari ini, saudara kita yang pulang kampung, ini kan masa liburan ini, Dia naik mobil, pecah ban mobilnya. Semuanya selamat, kecuali anaknya kecil, pahanya tuh tulangnya patah jadi dua. Nangis orang tuanya, ibunya nangis, ayahnya nangis. Saya sendiri memiliki keyakinan, setiap kecelakaan yang dialami oleh anak-anak kita, kecelakaan yang horor-horor ini, mesti karena lemahnya orang tua dari menerapkan sunnah pada diri si anak, tidak membacakan doa perlindungan untuk anak-anak mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengajian sampai jam berapa Mas biasanya? Jam 10. Ini sudah jam 9 lebih 28. Saya tambahkan beberapa benteng yang bisa membentengi diri kita. Nanti sisa waktu kira-kira 20 menit bisa kita gunakan untuk bersoal jawab. Disebutkan di dalam kitab ini ada beberapa benteng yang akan membentengi kita dari gangguan pandangan mata jahat kita dan juga anak-anak kita. Tidak hanya al-ain, tetapi membentengi diri kita dari gangguan setan, dari gangguan binatang berbisa. Dan saya lupa ingin menyebutkan satu kisah dari para ulama ussalaf. Satu ketika ulama ini ketika sedang pengajian dia disengat oleh kalajengking. Dan dia mengatakan, bacalah zikir pagi dan petang, bacalah bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim 3 kali. Maka kalian akan dijaga oleh Allah dari sengatan binatang berbisa. Murid-muridnya tanya, "Lah kenapa Syekh kok disengat kalajengking baru saja?" Dia menjawab, "Tadi pagi aku lupa tidak membacanya." Dan saya punya teman, teman ini masih hidup sampai sekarang dan masih doyan nasi. Dia pernah memberanikan diri membunuh ular kobra. Orang satu kampung takut semua, enggak ada yang berani. Dia ambil bambu lalu dia pukul-pukul ular kobra sampai wafat dan meninggal dunia. Ketika saya tanya, "Mas, kok sampean kok berani sekali membunuh ular kobra? Apa tidak takut?" "Saya paling takut kepada ular. Terus kenapa kok berani membunuh ular?" "Karena saya yakin dengan hadis Nabi, barang siapa membaca zikir ini 3 kali dia akan dilindungi dari mara bahaya." Jadi ketika saya memukul itu, saya ingat tadi pagi saya sudah berzikir. Jadi insya Allah saya tidak akan disengat oleh ular kobra. Maka saya beranikan diri mengambil tongkat dan memukulinya sampai meninggal dunia. Yang keliru adalah orang baca zikir ini kemudian memasukkan tangannya ke kandang king kobra. Ini keliru ini, karena zikir ini bukan ilmu kebal tapi penjagaan. Tidak boleh kita menantang. Saya baca zikir ini, kepala saya tak masukkan ke mulut buaya aja kalau begitu ya timut. Ya, hancur kepala kita. Tapi maknanya kita menghindar dari mara bahaya, tetapi usaha itu harus diiringi dengan zikir dan permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benteng yang selanjutnya adalah al-hisnu al-awwal. Benteng pertama, taqulu sab'a tamratin ajwatan 'ala ar-riq in istata'ta ay yakuna min tamril madinah an-nabawiyyah fa hadha huwa al-matlub. Engkau memakan 7 butir kurma ajwa setiap pagi. Setiap apa? Pagi. Setiap pagi memakan kurma ajwa sebanyak 7 butir. Sing bakul kurma guyang guyu. Yaqulun Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barang siapa tasabbaha di waktu pagi memakan sab'a tamratin ajwatan, 7 butir kurma ajwa, lam yadurhu dzakal yum, dia tidak akan terkena madarat pada hari itu, samun berupa racun, berupa apa ini, upas, binatang berbisa, wala sihratun, tidak pula dia akan terkena sihir." Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kurma ajwa harganya berapa? Saya pernah beli kurma ajwa 1 kaleng cepuk kecil isinya 7, harganya 50 ribu. Jadi kalau pengen dijaga oleh Allah Ta'ala, siapkan 1 hari 50 ribu. per orang. Kalau anggota keluarganya 10, maka siapkan berapa? 50 ribu kali 10? 500 ribu setiap pagi. Kok pengen waras sih, kok larang ya? Para ulama kita rahimahumullah berbeda pendapat, berselisih pendapat tentang makna dari hadis ini. Sebagian ulama mengatakan kurma yang bisa menjaga kita dari sengatan racun, dari gangguan sihir, yang 7 butir dimakan setiap pagi itu memang hanya kurma ajwa, sebagaimana dinyatakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan penyebutan kurma ajwa di sini hanya sebagai permisalan saja, ya, terutama apabila kurma itu asalnya dari Madinah. Ini lebih bagus karena Madinah ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Di antaranya disebutkan Dajjal itu tidak akan pernah mampu masuk ke kota Mekah dan Madinah. Jadi sebagian ulama mengatakan semua jenis kurma, kalau kita makan 7 butir kurma setiap pagi, maka itu akan memberikan ya efek dengan izin Allah Subhanahu wa taala berupa perlindungan dari sengatan binatang berbisa dan juga sihir, termasuk juga pandangan mata mata jahat. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sebagian mengatakan pengucapan As-Sa'di itu keliru, yang benar Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Gitu. Tapi Syekh Ali Hasan Al-Halabi di dalam pelajaran syarah Manhajus Salikin mengatakan dua-duanya boleh. Boleh kita mengucapkan As-Sa'di, boleh kita mengucapkan As-Sa'di. Kenapa As-Sa'di? Karena itu adalah dialek orang-orang Hijaz, dialek orang-orang Makkah dan Madinah, orang-orang Riyadh, orang-orang Arab Saudi. Mereka menyebutnya As-Sa'di karena itu dialek mereka. Tetapi kalau dilihat dari sisi ilmu bahasa Arab, yang benar adalah As-Sa'di. Dan tidak ada pertentangan. Syekh Saleh Fauzan ditanya, mana yang benar, As-Sa'di apa As-Sa'di? Beliau mengatakan As-Sa'di yang benar. Kenapa? Karena beliau orang Hijaz. Dialeknya orang Hijaz seperti itu, sebutnya As-Sa'di. Tetapi yang sesuai dengan kaidah bahasa adalah As-Sa'di. Bahasa Indonesia juga ada seperti itu. Sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, nama yang benar itu adalah Fatimah. Tetapi orang Betawi, namamu siapa? Menjadi apa? Fatime, begitu. Aisyah menjadi Aisyi. Surana, orang Jawa menyebutnya Surono. Itu adalah dialek saja, tidak usah diperdebatkan. Jadi Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, berpendapat beliau bahwa semua jenis kurma itu memiliki keutamaan jika dimakan 7 butir kurma, terutama yang dari Madinah, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan racun dan juga sihir. Yang selanjutnya al-hisnu tsani, benteng yang kedua, fa inna sihra, sesungguhnya sihir, la yu'athiru fil muslimil mutawaddi, tidak akan memberikan efek apa-apa pada diri orang Islam yang berwudu. Jadi kalau antum wudu, antum dikirim, mendapat kiriman, bukan dari JNE, kiriman berupa teluh Brojo misalnya. Apa itu teluh Brojo? Itu nama apa namanya santet yang dikenal di sebagian daerah di Jawa. Antum dalam keadaan berwudu itu teluh Brojo tidak akan memberikan efek apa-apa. Wa annal muslimal mutawaddi'a, dan bahwasanya orang muslim yang berada dalam kondisi wudu, mahrusun, dia dijaga, bimalaikatin, oleh satu malaikat, oleh malaikat-malaikat, min qibalir rahmani jalla wa ala, yang diutus oleh ar-Rahman, yang diutus oleh Allah Ta'ala. Fa'an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahiru hadhil ajsad, sucikanlah jasad-jasad kalian ini, taharakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan kalian. Fa innahu, sesungguhnya laisa min abdin, tidak ada satu orang hamba, yabitu tahiran, yang dia tidur dalam keadaan suci, illa bata ma'ahu fi syi'arihi, melainkan akan menjaga dia di tempat tidurnya malakun, seorang malaikat, la yanqalibu sa'atan, yang tidak akan pernah lalai sedetik pun minal lail, di waktu itu illa qala, melainkan malaikat ini akan senantiasa berdoa, Allahumma, ya Allah, ighfir li abdika, ampunilah hambamu yang sedang tidur ini. Fa innahu bata tahiran, sesungguhnya dia ini tidur dalam keadaan suci. Sehingga apabila kita ingin dijaga oleh Allah, pertahankanlah badan kita ini senantiasa dalam kondisi wudu. Kalau batal, wudu lagi. Kalau batal, wudu lagi. Seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat siapa? Bilal bin Rabah. Rasulullah mendengar suara sendal Bilal bin Rabah di surga. Ketika ditanya, amalan apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Kenapa aku mendengar suara sendalmu di surga? Bilal mengatakan, aku senantiasa menjaga kesucian. Wudu, senantiasa menjaga wudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Seperti itu. Dan orang yang berada pada kondisi wudu, dia tidak akan mendapatkan mara bahaya karena dia dijaga oleh malaikat. Al-hisnu tsalits, yang ketiga adalah al-muhafadzatu ala salatil jamaah. Senantiasa menjaga salat jamaah. Salatul jamaah taj'alul muslima fi ma'manin minasyaitan. Salat jamaah menjadikan orang muslim itu aman dari gangguan setan. Wa tahawunu fiha, dan meremehkan salat jamaah, yaj'alu syaitana yastahwidu 'alal insan, menjadikan setan itu mampu menguasai manusia. Wa idza stahwadha 'alaihi asabahu bil mas, apabila setan telah menguasai manusia, manusia ini akan terkena gangguan setan berupa almas, kerasukan, kesetanan, kemasukan setan. Jadi orang-orang yang kemasukan setan itu hakikatnya adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh setan, karena ia tidak menjaga kewajiban berupa sholat al-jamaah, dan dia lemah di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awi sihri, atau orang terkena gangguan sihir. Awi ghairaha minal asya'il lati yakdiru alaiha syaitan, atau gangguan lain yang mampu ditimpakan oleh syaitan. Di antaranya juga apa? Pandangan mata jahat. An Abi Darda, dari sahabat Abu Darda, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min salasatin fi qaryatin, tidaklah ada tiga orang di dalam sebuah kampung, wala badwin, atau daerah terpencil, la tuqamu fihimus shalah, tetapi tiga orang ini tidak mendirikan salat jamaah, illa qad istahwadha alaihim, kecuali tiga orang ini telah dikuasai oleh syaitan. Fa alaika bil jamaah, maka wajib bagi kalian untuk salat jamaah. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah, sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan domba yang terpisah dari jamaah. Ketika orang Islam tidak berjamaah, dia rentan dikuasai oleh setan, dan rentan apa ini namanya, terkena gangguan setan berupa sihir, kerasukan, pandangan mata jahat, dan hewan-hewan berbisa. Itu saja yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah habis. Kemudian kita menggunakan sisa waktu yang ada untuk menjawab beberapa pertanyaan. Anak saya akhir-akhir ini badannya lemes, tidak bergairah untuk beraktivitas, tidak bergairah menuntut ilmu. Apakah anak saya terkena ain? Ain ini adalah sebuah hal gaib ya, yang tidak bisa dikira-kira, tetapi ada indikasi yang menyertainya. Misalnya ada orang yang melihat anak kita dengan pandangan tajam dan seterusnya. Ya. Adapun kasus ini ya kita tidak bisa memvonis langsung dia ini terkena ain. Beberapa waktu yang lalu ada saudara kita di daerah Wetan sana minta saya datang ke sana, tapi sampai sekarang saya belum datang. Anaknya sama, lemes, tidak bergairah, malas-malesan menuntut ilmu, dan dia suka marah-marah. Kalau minta itu harus dibelikan, minta motor harus, minta sound system harus, dan dia suka ngamuk-ngamuk. Saya tanya, ternyata anak ini sedang mempelajari jurus kerasakti, jurus Sun Gokong. Betul itu. Akhirnya dia terkadang pada beberapa kondisi dia berperilaku seperti kera. Itu. Ini tolong, ini bagaimana? Maka kita orang tua ini, anak kita belajar bela diri itu harus pilih-pilih. Jangan belajar bela diri yang ada unsur keleneknya. Terutama bela diri yang mengandung unsur tahan nafas itu biasanya bermasalah. Saya enggak mengatakan semua, mayoritas bela diri yang ada unsur tahan nafas, seni nafas, apalagi terang-terangan mengklaim menggunakan tenaga dalam. Sudah banyak kasus seperti ini. Ya. Atau barangkali si anak ini bisa juga kurang gizi. Makannya hanya makanan junk food ya, makanan apa ini namanya yang penuh dengan pengawet, makanan-makanan yang penuh dengan pemanis yang tidak mengandung gizi. Anak-anak sekarang itu kan makannya begitu, minumnya es terus. Marimba, Marimbok D. Kemudian makannya juga seperti itu, snack-snack ya bikinan pabrik yang kandungan gizinya sangat sedikit. Itu juga terkadang memberikan pengaruh pada badan si anak. Ibu mertua suka menonton acara ustadz, kan bagus. Di situ tidak boleh dirupiah. Tidak boleh dirupiah. Itu sesuai sunnah tidak? Tidak boleh dirupiah. Saya tidak tahu ustadz yang dimaksud seperti apa. Tapi kalau ada orang mengatakan tidak boleh dirukyah secara mutlak, ini tidak sesuai dengan sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirukyah oleh malaikat Jibril. Dan ada sebagian sahabat Nabi juga dirukyah. Tetapi kalau kita berbicara tentang afdholiyah, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah kita merukyah diri kita dan tidak minta dirukyah oleh orang lain agar kita tidak kehilangan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu masuk surga tanpa hisab. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, apakah obat penyakit ain? Lah, tadi sudah disampaikan. Obat penyakit ain, kalau orang terkena ain dan ketahuan siapa yang melihat dengan pandangan tajam, pandangan yang fokus, pandangan yang lama, pandangan yang aneh, kemudian anak kita sakit, itu pertanda anak kita terkena al-ain. Datangi orang yang memandang tadi, suruh dia mandi di tempat suci. Dia mandi, kemudian airnya ditampung di ember yang besar. Air itu kemudian kita guyurkan ke badan anak kita. Dari belakang diguyurkan lewat kepala bagian belakang. Ia akan sembuh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz mau tanya, apakah sawan itu ada seperti orang Jawa bilang itu termasuk ain atau bukan? Dan tadi sudah saya luruskan tentang sawan ini, keneng sawan. Padahal yang benar itu sawangen, bukan sawan. Sawangen itu artinya memandang, yaitu sakit yang timbul setelah kita atau anak-anak kita dipandang dengan pandangan aneh, pandangan hasad, pandangan iri atau pandangan takjub. Anak-anak kita lucu dilihat oleh orang, orang ini melihatnya sambil domblong, fokus, melongo, dan dia melihat tidak membaca Masya Allah, La quwata illa billah, tidak mendoakan keberkahan, maka anak kita akan sakit. Tetapi sawan versi Jawa yang saya tahu, yaitu anak sakit karena bertegur sapa dengan orang yang pulang dari melayat. Ini tidak benar. Tapi al-ain itu bisa berasal dari siapa saja, bahkan dia bisa berasal dari orang tuanya sendiri ketika melihat anaknya terus menerus tetapi orang tuanya tidak berzikir, itu anaknya bisa kena sakit. Bagaimana jika tidak diketahui siapa yang memandang dengan mata jahat? Solusinya bagaimana? Ada beberapa hal. Misalnya anak kita masuk ke sebuah ruangan. Ruangan itu ada 30 orang di dalam kelas misalnya. Lalu keluar dari kelas, anak kita tahu-tahu sakit. Kita minta seluruh isi kelas untuk mandi semuanya. 30 orang mandi dalam 30 ember, lalu anak kita digerucuk 30 kali sampai menggeh-menggeh. Karena kan semua orang ini kita, oh mana ya yang tadi mentelengi anak saya, tapi saya yakin salah satu dari orang ini. Jangan ada yang keluar, mandi dulu semua, guyurkan. Tapi kalau itu juga tidak mungkin untuk dilakukan, ya kita menempuh pengobatan yang kedua, tetapi waktunya akan lebih lama. Yaitu kita pegang kepalanya lalu kita membaca doa Allahumma rabbana si'adhi bil ba'sa wasfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Kita ulang doa-doa itu 3 kali, 7 kali di waktu pagi sore terus setiap hari sampai dia diberikan kesembuhan. Atau jika tidak hafal doa tadi, kita pegang bagian tubuhnya yang sakit lalu kita membaca surat Kulhu Falak Nas. Kulhu Falak Nas 3 kali pagi sore ya sampai si anak sembuh. Bagaimana anak harus bersikap atau mengingatkan orang tua yang masih percaya dukun, padahal orang tua itu juga sering ngaji dan juga sholat 5 waktu? Apa anak yang kemudian memilih diam karena sering salah paham pada orang tua itu ikut menanggung dosa? Ini adalah kesyirikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk tetap menaruh hormat kepada orang tua meskipun orang tua ini melakukan kriminalisme yang paling parah. Apa itu? Kekufuran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memerintahkan engkau untuk berbuat syirik, berbuat kufur, dan engkau tidak memiliki ilmu atasnya, fala tuti'huma, jangan engkau taati kedua orang tuamu. Tapi ingat, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap bergaullah engkau dengan kedua orang tuamu dengan cara-cara yang santun dan baik serta sopan. Ngelembah manah, alus, pilihlah kosakata yang baik kepada orang tua. Wala tanharhuma, jangan engkau bentak. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan yang baik menurut orang Jawa adalah boso kromo. Sehingga para jamaah yang hadir di sini yang belum boso kromo dengan orang tuanya, mulailah berusaha untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang lemah lembut dengan boso kromo. Tapi saya malu, saya juga malu. Karena pertama kali memulai sebuah kebiasaan yang baru, biasanya kita akan ditimpa oleh rasa malu. Wong biasane Pak Jukdit, Mbok Jukdit, Mbok kok ne madang. Iya Bang Kak. Abang bantul gimana nek njaluk madang? Wong saya ora madang kok lah Pak Mindoni, ya padha wae. Wis sarapan apa urung? Sudah makan belum? Belum. Tapi sudah sarapan dan Mindoni. Dan rasa rikuh, rasa tidak enak, rasa malu itu hanya akan bertahan kira-kira 1 pekan, kira-kira 2 pekan. Setelah itu kita akan terbiasa berkomunikasi dengan orang tua kita dengan basa krama. Diaturi dahariyin itu. Nggo anu mbok kula dherekaken tindak peken lan sak piturutipun LLL lan liyo liyane. itu adalah pengamalan dari perintah Allah di dalam Al-Quran tadi. Perhatikan, ketika orang tua kita melakukan kriminal yang paling berat, yaitu kekufuran, kita tetap diperintah oleh Allah untuk sopan dan santun serta berkata-kata baik di hadapan orang tua. Tetapi tidak boleh mentaatinya. Orang tua kita suruh, le, nduk, putuku ki lho, tukokno trompet, tidak boleh ditaati. Daripada gembar-gembar ae ndang ditukokno trompet ana. Atau orang tua kita menyuruh kita membeli ubo rampe untuk sesajen. Tidak boleh kita mentaatinya. Kita tolak, tapi dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang halus. Yang sering terjadi ketika anak menasihati orang tuanya, mengingatkan keduanya, itu niat pertama sudah mau ngajari. Orang tua itu tidak mau diajari, ya, tapi hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu untuk menyampaikan. Kalau diizinkan jalan, kalau tidak diizinkan tahan dulu, ya. Ambil kesempatan-kesempatan yang baik. Menyampaikan nasihat itu perlu fikih. Orang tua baru capek, kita datang langsung diceramahi. Diajak jajan dulu, dia senangnya makan apa berdua, bapak, ibu, kita bonceng ke. Diajak makan kemana, begitu. Lalu kita dengan penuh santun mengatakan, Pak, Bu, mohon maaf, saya mau menyampaikan unek-unek, apakah diizinkan? Ya ngomong oleh. Tak izini, rasa wedi-wedi. Ning mengke nek kula matur, enten lepate sederenge kula nyuwun pangapunten. Seperti itu, minta izin. Dulu saya pernah, mbah saya meninggal dunia, ada acara tahlilan di rumah saya itu. Acara tahlilan di rumah saya. Horor enggak itu? Horor. Tetapi saya memberanikan diri dengan bosok romo, minta izin. Oh ya, ngomong apa? Niki miturut kapitadosan kula, niki ritual mboten enten dalile. Keyakinan kulo, keimanan kulo, akidah saya tidak meyakini ini. Jenengan nggih paham nek akidah kuwi tidak bisa dipaksakan. Menungso niku direwangi toh pati, pecahing dodo wutahing ludiro, dalam rangka mempertahankan ideologi. Lah terus karepmu piye? Nggih nek karep kulo niki mboten sah dienten nggih, upama tetep diwontenaken kula nyuwun pangapunten izin mboten saged nderek. Lah wong-wong marane terus kowe malah lunga. Lah witeknen pripun wong niku pun masalah keyakinan ati. Lah terus kowe nang endi? Kula ajeng tenggene simbah sitoke. Ya wis ra apa-apa. Seperti itu. Ya wis ra apa-apa, seperti itu. Jadi tetap sampaikanlah dakwah tauhid ini, tapi khusus berkenaan dengan orang tua, kita harus menjaga adab dan sopan santun. Jangan terkesan menggurui, minta izinlah sebelum berbicara, dan pilihlah waktu-waktu yang baik ketika perasaan mereka sedang bahagia, sedang santai. Dan tanamkan pada hati orang tua kita bahwa kita selaku anak setelah mengaji, akhlak kita berubah menjadi lebih baik. Kalau sebelum ngaji kita diperintah, selalu alasan setelah ngaji diperintah, langsung mangkat. Tidak usah nunggu-nunggu. Begitu. Dalam hal-hal yang baik, langsung jerantal. Begitu diperintah orang tua kita. Tunjukkan bahwa dengan mengaji ini kita menjadi anak yang lebih baik, lebih mulia akhlaknya. Nanti pun ketika kita bicara, insya Allah akan diterima, meskipun itu membutuhkan waktu. Bagaimana jika seseorang mengekspos foto-foto anak atau suaminya di sosial media dan wajah yang ditutup dengan stiker emoticon, apakah akan terkena ain juga? Dan bolehkah kita memajang foto di sosial media dan wajah yang ditutup di blur? Kalau yang dipasang ini adalah wanita, para ulama sepakat tidak boleh. Kalau laki-laki, sebagian ulama mengatakan boleh karena dia tidak termasuk ke dalam gambar yang diancam oleh Rasulullah. Tetapi gambar yang diancam di dalam hadis itu adalah gambar hasil ciptaan tangan manusia. Tetapi foto, menurut Syekh Abdus Salam Al-Barjas, kemudian Syekh Khalid Al-Musyaiqi, dan para ulama yang lain, foto ini tidak termasuk gambar yang dilarang. Tetapi ini tetap kita sampaikan, dia adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah. Kalau gambar kita sudah diblur pakai emotikon, apakah terkena ain apa tidak? Ya dilihat. Dilihat yang orang yang memandang. Kalau orang memandangnya, walah wong raine diblur ora ketok ora sik wegah nyawang. Ora sida nyawang tur nyawane ya ora gumun ya enggak akan kena ain. Tetapi meskipun diblur, orang melihatnya dengan pandangan yang takjub. Sing ditakjubi opone ya enggak tahu. Apakah tangannya, apakah kakinya? Disawang sikile, wah sikile kok apik men ya bar kuwi lempoh. Bisa saja itu terjadi. Wallahu taala alam. Boleh enggak kita memajang foto di sosial media? Kalau wanita enggak boleh. Karena wanita itu aurat, ya. Wa aqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah engkau dan tetaplah engkau ada di rumah, dan janganlah engkau keluar dan berdandan seperti dandanannya orang-orang jahiliyah. Jadi wanita semaksimal mungkin jangan memasang foto meskipun sudah ditutup wajahnya. Kalau laki-laki, pendapat yang saya yakini itu diperbolehkan, ya, selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman. Apa itu lelaki yang mengandung unsur keharaman? Ya kalau foto laki-laki tapi mengumbar aurat, ya tidak boleh. Auratnya laki dari bawah lutut sampai atasnya pusar, tidak boleh itu ditampakkan. Kalau ditampakkan itu berdosa karena mengumbar aurat. Atau dia sedang memakai simbol-simbol setan. Dia foto tapi pakai kalung tengkorak gitu misalnya. Atau menggunakan simbol-simbol kekufuran. Simbol Taoisme, Konghucu, Buddha, Hindu, simbol salib, nah, itu tidak boleh. Apakah ain itu ditimbulkan dari pandangan mata bertemu dengan pandangan mata? Tidak. Meskipun tidak saling penteleng-pentelengan. Nah, nanti kalau saling mentelengi samso nanti. Draw ya. Tidak. Tapi orang yang dilihat itu terkadang dia tidak sadar dilihat. Tapi yang melihat, melihat dengan pandangan yang heran, dan dia tidak berzikir, yang dilihat akan sakit. Dan tidak diharuskan adanya bertemunya pandangan. Bagaimana menurut Ustadz fenomena sekarang ini yang banyak mengupload foto aktivitasnya dengan hanya menampakkan misalnya punggung, kaki, atau menutup mukanya dengan emot? Apakah seperti ini potensi terkena ain? Apakah hakikatnya sama dengan riya? Ya kalau wanita saya tadi bilang tidak boleh meskipun menampakkan punggungnya. Wong sing tak ketok gugu geger kutok kok gitu. Gegere dipoto ditampakkan ya tidak boleh. Kakinya juga ditampakkan tidak boleh karena wanita itu aurat. Masalah apakah dia terkena ain atau tidak, ini yang apa namanya tidak bisa dipastikan iya dan tidaknya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, itu saja bisa kita sampaikan. Pertanyaannya sudah habis dan terjawab semua. Jika ada yang belum terjawab, saya minta maaf. Jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, saya juga minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.